Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ahibbati fillah, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Seperti maklum adanya bahwa dakwah ilallah merupakan amalan saleh yang sangat besar keutamaannya, yang menjadi tugas dan misi para mursalin dan para anbiya alaihimussalam pada umatnya. Allah menyebutkan tentang keutamaan dakwah ini, waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila saliha wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik perkataannya dari orang yang berdakwah kepada Allah dan dia beramal saleh dan mengatakan diriku termasuk orang yang pertama berserah diri kepada Allah? Pertanyaan yang maknanya adalah takrir, penetapan. Siapa yang lebih baik dari yang berdakwah kepada Allah? Artinya tidak ada yang lebih baik dari yang berdakwah. Yang berdakwah adalah orang yang terbaik yang ada di muka bumi ini, karena dia mengajak manusia kembali kepada Rabb-nya, mengingatkan mereka kepada akhiratnya, membenahi akidah, ibadah, dan muamalah mereka. Maka Allah perintahkan itu kepada mukminin. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idhatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Berdakwahlah kamu ke jalan Rabbmu dengan hikmah, mau'idhatil hasanah wal jidal billati hiya ahsan. Begitulah jalan para anbiya wal mursalin alaihimussalam sebagai imam dan tauladan kita setiap muslim. Kul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'an wa subhanallah wa ma'ana minal musyrikin. Katakan, ini jalanku. Aku berdakwah kepada Allah di atas basirah. Aku dan yang mengikuti aku dan maha suci Allah. Sama sekali aku bukan dari golongan musyrikin. Jika dakwah dengan keutamaan yang sebesar itu dengan keutamaan dan kedudukan yang sedemikian rupa besarnya, artinya menuntut dari seorang dai yang berdakwah, dan masing-masing muslim berdakwah dalam kesehariannya, berdakwah kepada keluarganya, anak istrinya, berdakwah kepada tetangganya, temannya, wa halumma jarra, masing-masing sesuai kapasitas dan kemampuannya, sebatas ilmu yang ada padanya. Bagi yang berdakwah membutuhkan adanya sifat-sifat, beberapa kriteria yang harus dia miliki agar dakwah dia diberkahi oleh Allah, agar dakwah dia menjadi baik, diterima dan didengar oleh orang. Allah dan Rasulnya, kemudian para a'immah dan para ulama menjelaskan perkara itu. Maka sifat pertama, dan itu yang paling utama dari seorang dai, adalah al-ikhlas, keikhlasan, keikhlasan kepada Allah, dengan dia tidak mengharap dari dakwahnya kecuali wajhullah. Dia hanya mengharap kebaikan dan kemaslahatan orang lain yang dia dakwai. Kalau diperhatikan ayat-ayat tadi, ketika itu tentang dakwah atau perintah berdakwah, selalu kalau tidak disebutkan kepada Allah, disebutkan kepada sabilullah. Ud'u ila sabili rabbika, berdakwalah ke jalan Rabbmu. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah, ini jalanku, aku berdakwah kepada Allah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah, siapa yang lebih perkataannya dari yang berdakwah kepada Allah. Imma kembalinya kepada Allah, wa imma kembalinya kepada jalan Allah, sabilullah. Mengisyaratkan betapa pentingnya niat dan keikhlasan dalam dakwah, bahwa dakwah itu hanya kepada Allah atau ke jalan Allah. Karena seperti Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah sebutkan, banyak dari manusia ini yang tampaknya berdakwah kepada Allah, padahal hakikatnya dia berdakwah kepada dirinya sendiri, bukan kepada Allah. Dan itu tampak bagaimana dia marah, bagaimana dia tidak terima, bagaimana dia akan memusuhi ketika apa yang dia sampaikan tidak diterima atau tidak didengar oleh orang. Dia jengkel, dia emosi, dakwahnya kepada dirinya sendiri. Keikhlasan hakikatnya dengan seorang hamba berniat dan bertujuan dengan amalan yang dia lakukan, dalam hal ini dakwah, hanya bertakarrub kepada Allah semata, mendekatkan dirinya. Dia beramal soleh, layaknya amalan soleh dia yang lain, sholat, puasa, zakat, dan yang lain. Murni dia ingin bertakarrub kepada Allah. Dia ingin mendekatkan dirinya kepada Allah dengan mengamalkan dakwah ini. Maka kewajiban dia untuk membersihkan kalbunya dari segala yang menodai dan mencoreng keikhlasannya. Kata Qadhi Iyad rahimahullah, tarkul amal min ajlin nas riya. Kamu tinggalkan amalan, kamu enggak mau mengamalkan ibadah tertentu karena orang, maka itu riya, agar tampak di mata mereka, oh fulan ikhlas, masya Allah, enggak mau mengamalkan ini, takut riya kali. Itulah riya. Kamu sengaja tinggalkan amalan karena orang. Wal amal min ajlin nas syirik. Kata Qadhi Iyad, adapun kamu beramal demi orang agar dapat pujian mereka, syirik. Wal ikhlas an yu'afiyakallah minhuma. Maka keikhlasan adalah dengan Allah selamatkan kamu dari keduanya. Allah beri afiyah padamu dari keduanya, sehingga kamu tidak tinggalkan amal ibadah karena orang. Tapi juga ketika kamu amalkan bukan karena juga orang, tapi karena Allah semata. Keikhlasan menuntut dan menjadikan seorang yang berdakwah dari segala niatnya, semua tutur katanya, segala amal perbuatannya, tindak tanduknya, gerak-geriknya, pengajarannya, ketika dia menyampaikan, mengajarkan, semua itu dia hanya mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala, keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, hanya itu yang dia harap. Al-ikhlas karenanya Allah ciptakan makhluk. Wama umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah kecuali agar beribadah mukhlisin, mengikhlaskan semua itu, agamanya, amalannya, hanya untuk Allah semata. Hanya itu. Hanya untuk itu mereka diperintah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakan, sungguh salatku, sesembelihanku, hidupku, matiku, semua itu untuk Allah Rabbul Alamin. Tiada sekutu baginya. Dan untuk itu aku diperintah. Dan aku orang yang pertama berserah diri dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam hadis Anas ibn Malik, Rasulullah SAW sebutkan, "Thalathun la yaghil alaihinna qalbu muslim, ikhlasul amal lillah, wa munasahatu wulatil amr, wa luzumi jama'atil muslimin, fa inna da'watahum tuhitu min waraihim." Ada tiga perkara yang tidak akan ternodai kalbu seorang muslim, tidak akan berkhianat, tidak akan dengki. Artinya, tiga perkara yang Rasul sebutkan ini yang menjadikan hatimu saleh. Tidak akan kalbu itu saleh, tidak akan bersih dari berbagai penyakitnya, termasuk khianat, iri dengki, kecuali dengan tiga ini. Yang pertama Rasul sebut ikhlasul amal lillah, dengan mengikhlaskan amalanmu hanya untuk Allah semata. Mensolehkan kalbu. Munasahatu wulatil amr, bernasehat kepada pemerintah yang memimpinmu, menginginkan yang terbaik bagi mereka, mendoakan yang terbaik untuk mereka, menghormati mereka, tidak mencela atau mencaci maki mereka, dan bersama, selalu bersama jamaatul muslimin, karena dakwah mereka mencakup yang di belakangnya. Asyahid, dengan itu kalbu itu bersih. Dan pengaruhnya tentu, kalau sudah soleh, kalbu akan ikut soleh seluruh jasadnya. Akan ikut soleh seluruh amal perbuatannya. Ikhlasul amal lillah menjadi amalan kalbu yang terpenting. Keikhlasan kepada Allah bagi seorang muslim, terlebih itu dalam berdakwah, pengaruhnya sangat besar. Bahkan walaupun orang itu mungkin belum mengamalkan apa yang dia niatkan, tapi karena keikhlasannya, karena kejujurannya, dan Allah Maha Tahu kejujuran dalam hati kita jujur apa yang ada di dalam kalbu, apa yang kamu kehendaki, apa yang memicu pertama untuk orang itu bergerak, berkata, berbuat ini dan itu, dan apa yang dia harapkan dengan semua itu. Jujur. Rasulullah SAW sebutkan, man sa'alallah asyhadah bisidqin ballaghahu Allah manazil asyuhada wa in mata ala firasyih. Orang yang meminta dan mengharap dari Allah syahadah untuk mati syahid dengan jujur, ikhlas, ingin keutamaan dan pahalanya, akan Allah sampaikan dia kepada manzilahnya para syuhada, walaupun dia mati di atas tempat tidurnya. Allah Maha tahu keikhlasanmu, kejujuranmu. Dia gak sampai mati di medan perang, tertembak atau kena pedang atau semisalnya. Meninggal di tempat tidurnya. Tapi karena kejujuran dan keikhlasannya yang Allah tahu pada kalbunya, Allah sampaikan hamba itu manzilahnya para syuhada. Hadis di Muslim. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu termasuk ancaman dan bahaya besar ketika seseorang mengharap, berniat dengan amalannya, amalan soleh, termasuk dakwah, menginginkan dengannya dunia dengan berbagai perhiasannya. Dia lakukan amal ibadah. Dia jalani, tetapi yang ada di dalam hatinya tidak lain hanya dunia. Allah mengancam hal itu dalam ayat-ayat Quran. Antara lain dalam firman-Nya, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, akan kami berikan padanya amalannya dan tidak akan dikurangi untuknya. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Namun mereka ini orang-orang yang di akhirat tidak ada baginya kecuali neraka. Wallahu billah. Dan gugur apa yang mereka perbuat dan batil sia-sia segala yang mereka amalkan. Karena tidak ada dalam kalbunya kecuali dunia. Dengan segala isinya, harta benda, kedudukan, pujian, popularitas, dan semuanya. Tentunya itu cukup bagi seorang mukmin untuk takut dari niat-niat yang merusak keikhlasannya, menginginkan dunia dalam dakwahnya, dalam amal ibadahnya. Rasulullah SAW di dalam hadis Abu Dawud, Ibnu Majah, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya lam yajid harfal jannah yaumal qiyamah. Barang siapa yang belajar ilmu yang diharapkan dengan ilmu itu wajhullah, semestinya ikhlas, tapi dia pelajari ilmu itu hanya untuk mendapat bagian kecil dari dunia ini, apapun itu, maka dia tidak akan mencium aroma wangi jannah yaumul qiyamah kelak. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Ancaman banyak. Bagi orang yang berbelok niat dan tujuannya bukan lagi kepada Allah dan untuk Allah. Terkadang atau bentuk amalan yang diinginkan dengannya dunia, satu, orang yang jadikan amalan solehnya baik itu sedekah, sholat, ihsan, berbuat baik kepada orang dengan banyak bentuknya, dia lakukan semua itu tidak menginginkan pahala atau kebaikannya untuk akhirat dia kelak. Karena yang wajib, yang seharusnya dan segala-galanya bagi seorang muwahhid, bagi seorang mukmin, ketika kita beramal, amal soleh apapun, yang terpenting dan yang memakmurkan kalbu adalah bagaimana amalan ini untuk kepentingan akhirat kita kelak, membuat Allah ridha kepada kita, tidak murka, menyelamatkan kita dari neraka kelak, memasukkan kita ke jannah. Itu yang segala-galanya yang memenuhi pikiran seorang mukmin seharusnya. Tapi ini tidak. Amalan soleh ini yang dia inginkan dunia. Dia beramal, bukan tidak beramal. Dia bersedekah dan derma sekali mungkin. Banyak membantu orang, ihsan, bantu orang sakit, ngobati atau ini, itu, ngasih, sholatnya banyak, puasanya banyak. Tapi yang dia inginkan dengan semua itu, yang ada dalam hatinya, tadi kejujuran Allah Maha Tahu, yang menggerakkan dia untuk beramal. Saat dia beramal, apa yang dia mau? Yang dia inginkan dengan semua amalannya, agar bagaimana hartanya ini terjaga. Dia punya harta, entah usaha, profesi dia, harta bendanya, agar Allah jaga, agar Allah kembangkan, semakin bertambah keuntungan dia, berlipat-lipat ganda. Itu yang ada dalam niatnya, dunia. Sudah bukan lagi perkara akhirat yang ada dalam niatnya. Agar kenikmatan-kenikmatan duniawi, kesehatan, kemakmuran hidup, anak keturunan dan yang lain-lain, Allah tambah baginya, untuk dia. Dan yang semisalnya. Artinya dalam kalbunya gak ada kepentingan nanti agar aku selamat dari neraka, nanti agar aku masuk surga. Gak ada. Na'udzubillah. Menginginkan dunia dengan amalannya. Maka yang semacam ini, Allah beri apa yang dia niatkan di dunia. Bagi yang Allah kehendaki. Adapun di akhirat, tidak akan ada bagian baginya. Yang kedua, lebih menakutkan dari yang pertama. Dia mengamalkan amalan-amalan soleh, niatnya memang riya. Tidak mengharap pahala akhirat. Yes, memang itu yang ada dalam kalbunya. Senang dengan pujian dan sanjungan orang pada dirinya. Yang ketiga, dia beramal soleh dengan tujuan untuk dapat harta. Semisal dia haji, menghajikan orang, ya dengan tujuan agar dapat upah atau keuntungan yang dia peroleh. Tidak menginginkan wajhullah, padahal dia rukun Islam, haji, ibadah haji. Tidak mengharap akhirat. Tapi karena upah ini. Apalagi itu orang kaya misalnya. Tolong bisa hajikan bapak saya belum haji, kakek saya. Ini ada 50 juta misalnya. Hajikan. Berangkat dia. Dan dia lakukan ibadah haji. Karena uang ini tadi. Padahal fadilah haji besar. Kalau saja dia mabrur, ikhlas. Karena Allah. Kembali dari hajinya seperti hari dia dilahirkan ibunya. Bersih dari dosa. Tapi itu gak penting bagi dia. Yang penting upah ini. Semacam itu orang yang hijrah. Amal ibadah. Hijrah karena kerjaan, memang kerjaan dia menuntut dia harus hijrah ke sana. Apa yang berjihad niatnya supaya dapat ghanimah, pembagian harta rampasan perang. Atau orang belajar ilmu juga ibadah, tapi niatnya memang dari awal supaya dapat ijazah. Karena itu syarat untuk dia ngelamar masuk ke perusahaan atau semisalnya. Intinya dunia yang dia inginkan dengan segala amalannya. Dia belajar Quran. Belajar, dia pelajari tajwidnya dengan baik. Makhraj-makhraj hurufnya. Dia tekuni. Walhasil itu semua dia pelajari karena dia tahu. Itu tuntutan yang harus dia penuhi untuk calon imam. Misalnya di masjid ini. Dan digaji besar. Untuk masjid besar, masjid ini. Yang ada di otak dia hanya dunia. Dia memang belajar. Tapi yang menggerakkan dia untuk belajar dan niat dia melakukan itu dunia. Jadi imam di sana besar gajinya tiap bulan. Belum lagi tunjangan-tunjangannya misalnya. Yang keempat, orang yang melakukan ketaatan kepada Allah, ikhlas dia untuk Allah. Namun pada dirinya ada amalan-amalan kufur yang bisa mengeluarkan dia dari keislamannya, seperti nawaqid al-Islam, penggugur-penggugur keislaman, tidak dia perhatikan pada dirinya. Dari apa yang tersebutkan, empat macam bentuk orang menginginkan dunia dengan amalannya, tampak bagi kita betapa besar bahaya riya dunia dalam niat, betapa samar. Sekilas seperti orang yang ibadah tekun, ikhlas, padahal Allah Maha tahu apa yang tersimpan di balik dadanya. Makanya kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, syirik itu lebih samar dari bekas jejak semut kecil hitam di atas batu hitam di malam hari. Kif. Kamu tahu semut kecil itu? Kecil sekali. Mungkin enggak semua orang sadar kalau ada semut di situ. Jangankan di batu hitam. Mungkin sedang lewat di baju kita atau di mana. Kita enggak ngeh istilahnya. Enggak sadar ini ada semut sedang jalan. Karena kecilnya. Sudah seperti itu, dia berada di atas batu hitam. Hitam, gelap. Siang aja mungkin orang enggak nyadar kalau ada seekor semut sedang jalan itu di atas batu hitam. Lebih-lebih lagi itu di malam hari. Siapa yang sadar? Siapa yang ngeh? Kalau ada semut itu jalan di atas batu hitam. Betul-betul samar sekali. Dan bukan jalannya yang dimaksud. Akhfa min dabibin naml. Yang dimaksud bekas jalannya. Bekas jalan. Kalau bekas dilewati kan ada bekas jalannya. Kalau kita orang jalan apalagi seperti becek begini. Kamu ngelangkah, kan ada bekas telapak kaki kamu di tanah kan? Di lumpur itu. Sehingga orang tahu, oh ada fulan tadi lewat sini, buktinya ada bekas telapaknya. Kelihatan ada bekas telapak lewat situ. Itu manusia. Bekas telapak kaki semut itu siapa yang tahu? Semutnya aja sudah enggak kelihatan. Ini bekas kaki dia di atas batu hitam tadi. Bekas langkah dia. Itu yang dimaksud Dabi bin Namal. Siapa yang sadar? Siapa yang menyadari bahwa di atas batu ini ada tadi ada semut melangkah di situ. Ada semut lewat. Ada bekasnya itu kelihatan. Kalau itu saja begitu samar, kalau itu saja begitu tersembunyi dan orang enggak semudah itu, sesulit itu, seberat itu orang untuk sadar, menyadari dan ngeh kalau ada semut baru lewat situ, kata Ibnu Abbas, syirik lebih samar dari itu. Lebih orang itu enggak ngeh kalau ternyata na'udzubillah terpreset dia ke arah syirik. Dia enggak sadar apa yang dia ucapkan, apa yang dia yakini, apa yang dia lakukan sudah merusak, mencoreng, menodai keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW sendiri sebutkan, ala ukhbirukum bima akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal. Mau aku kabarkan kepada kalian yang lebih aku takuti dari fitnahnya al-masih dajjal. Dajjal besar fitnahnya. Tapi ini lebih ditakuti oleh Rasulullah SAW. Asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. An yakuma rajul fayusalli fayuzayyinu salatah lima yara min nadhari rajul. Dengan orang sedang sholat, lalu dia indah-indahkan sholatnya, dia khusyuk-khusyukkan, karena dia tahu ada yang melihat padanya. Nas'alullah al-afiyah wa salamah. Artinya, sebagaimana dalam hadis qudsi, Allah Maha Kaya, tidak butuh dengan persekutuan dan disekutukan dengan yang lain. Ana aghna syuraka anisyirk man amila amalan asyraka ma'iya fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku yang maha kaya, kata Allah, tidak butuh dengan sekutu, dipersekutukan dengan yang lain. Maka yang beramal suatu amalan, dia sekutukan aku dengan yang lain, aku tinggalkan dia, kata Allah, dengan persekutuannya, dengan syiriknya. Allah enggak butuh amalan hamba yang mempersekutukan dia dengan yang lain. Di Tirmidzi, idza jama'a Allahu al-awwalina wal akhirin li yaumil qiyamah, ketika di hari kiamat Allah kumpulkan semua makhluk, semua dari awal hingga akhir. Liyaumin la raiba fi, dan itu hari yang tiada diragukan pasti ada terjadi. Nada munadin, maka ada penyeru yang berkata, mangkana asyraka fi amalin amilahu lillah ahadan falyatlub thawabahu min indi ghairillah fa inna Allah aghna syuraka anisyirk. Penyeru itu mengatakan, barang siapa yang syirik, mempersekutukan Allah dengan yang lain dalam amalannya kepada sesuatu, maka cari pahalanya sekarang ke yang dia sekutukan itu. Ambil pahalamu dari yang kamu sekutukan itu, dari selain Allah. Karena Allah Maha Kaya dan tidak membutuhkan segala bentuk kemusyrikan. Allah murka. Maka dengan beberapa nusus, nas dalil yang tersebutkan tadi, cukup bagi seorang muslim untuk selalu murajaah, selalu muhasabah, introspeksi diri terhadap niatnya. Riya bisa jadi terkadang memang yang diinginkan seorang hamba adalah selain Allah. Dia inginnya agar orang tahu dia melakukan amalan ini dan amalan itu. Nggak ada keikhlasan sama sekali pada kalbunya. Wal'iyadzubillah. Atau yang kedua, niat seorang hamba semula Allah yang dia inginkan. Ikhlas. Tapi ketika dia tahu dia dilihat orang atau diketahui orang melakukan amalan ini itu, bertambah semangatnya. Seperti ada energi tambahan, lebih semangat dalam melakukan ibadah-ibadah tersebut. Karena dia tahu atau dia dengar, kamu diketahui fulan, apalagi itu orang terhormat atau punya kedudukan, melakukan ini itu. Ini yang disebut syirkus sarair, syirik sarirah, ada di dalam hati. Yang ketiga, seorang hamba masuk dalam suatu ibadah untuk Allah, keluar dari ibadah itu juga karena Allah. Selesai ibadah dia dipuji, dia disanjung orang, dan dia senang dengan yang dia dengar pujian dan pujian orang. Kalau kemudian dia tenang dan berbunga-bunga hatinya dengan pujian-pujian itu, menunjukkan ada riya khafi dalam dirinya. Padahal gak ada niatnya itu saat dia ibadah. Mulai awal dia ibadah sampai dia berakhir dari ibadahnya gak ada riya. Setelah ibadah dia dipuji, dia disanjung-sanjung, Masya Allah fulan begini begitu, yang kemudian dia merasa senang, atau bahkan kemudian bertambah semangat dia untuk melakukan di kemudian hari. Riya khafi terselubung di dalam hatinya. Ada juga riya itu dalam bentuk fisik. Ulama sebutkan ini dengan menampakkan dia pucat misalnya, atau seperti orang yang mengantuk, agar diketahui ufahlan ahli ibadah, semalaman dia rupanya sedang tahajud, Masya Allah. Pagi dia kelihatan lesu atau ini. Dan dia senang dengan itu. dianggap ahli ibadah, masya Allah, malam enggak tidur. Khofi, terselubung sekali. Atau ya amalan memang, sholat dipanjangkan sama dia, ditampakkan kekhusyukan dia, atau dengan perkataan zikir atau doa diperdengarkan ke orang. Ala kulli hal, macam dan bentuknya beraneka ragam. Yang tidak semua orang menyadari kalau keikhlasan dia atau niatnya sedang dipertaruhkan. Wajar kalau kemudian para a'immah rahimahullah menyebutkan apa yang mereka sebutkan. Ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati fa innaha tataqallabu 'alayya. Aku sendiri enggak pernah menangani sesuatu yang lebih berat bagiku dari niatku sendiri. Kalbu ini. Karena dia berbolak-balik dan gampang sekali terjadi perubahan padanya. Hanya orang yang mendapat taufik dari Allah, diselamatkan oleh Allah dari semua itu. Wal ma'sum man 'asamahullah. Disebutkan dari biografi Imam Ibnu Rajab rahimahullah, suatu hari beliau di majelisnya, ini majelis ilmu begini di masjidnya, bersama murid-muridnya, Ibnu Rajab membahas masalah fikih, masalah hukum yang disebutkan selama ini paling sulit itu masalah, paling beratnya. Dikupas oleh beliau, dikaji dengan ilmiahnya, dengan kaidah-kaidahnya, dalil-dalilnya, perselisihan ulama didudukkan oleh beliau, dijelaskan dengan gamblang, dengan rinci, sehingga kagum-kagum semua muridnya mendengar. Masalah itu jadi mudah, jadi ringan dengan penjelasan Imam Ibnu Rajab. Dan selama ini enggak ada dan belum ada fuqaha yang memecahkan masalah itu. Selesai. Selang beberapa waktu, beberapa hari, amir atau khalifah di zaman itu bikin undangan. Dia mengundang tokoh-tokoh masyarakat, para alim ulama, fuqaha yang ada di situ diundang, dikumpulkan semua, termasuk para qudhat, qadhi, para hakim-hakim agung, para menteri-menterinya, gubernurnya, semua dikumpulkan, orang-orang besar. Kumpul itu, termasuk Ibnu Rajab dengan beberapa muridnya diundang datang. Hasil jadi obrolan ini di majelis, sampai kemudian amir atau khalifah ini mengangkat pembicaraan, dan di zaman itu masya Allah, dan sampai sekarang alhamdulillah ada saja para umara yang peduli dengan ilmu, faham, dia belajar, dia. Nah, yang jelas kemudian beliau sampaikan di majelis masalah ini yang tadi, masalah yang sulit dan berat tadi, belum terpecahkan selama ini. Ini cukup mengganggu aku, kata dia. Seperti apa sih kedudukannya? Siapa yang bisa menjelaskan dalil-dalilnya, kemudian kaidah-kaidah fikihnya seperti apa, usul ini itu? Yang di majelis ini yang bisa bicara, fadl bicara. Aku ingin mendengarkan secara ilmiah. Tidak satu pun berbicara. Enggak ada yang bisa bicara karena memang masalah sulit. Selama ini enggak terpecahkan. Banyak qadhi, banyak hakim terdiam. Fuqaha sekian banyak kumpul semua datang terdiam. Alim ulama yang ada enggak ada yang bicara. Apalagi menteri-menteri, gubernur semua pada diam. Termasuk Ibnu Rajab ikut diam. Beberapa muridnya yang ikut tola-tole satu kepada yang lain. Ini seakan mereka berkata, ini syekh kita kenapa diam? Ya ini namanya murid. Ya mereka mungkin senang melihat gurunya terlihat lebih daripada yang lain, lebih alim, lebih ngerti, lebih menguasai, lebih mumpuni, ilmunya lebih matang. Dan sekarang momennya semestinya menurut mereka. Karena sudah kumpul dan di depan khalifah. Kalau seandainya saja Ibnu Rajab bicara, ya sudah. Akan ketahuan keunggulan beliau dari yang lain di atas rata-rata. Nggak ada, istilahnya nggak ada apa-apanya fuqaha yang lain. Alim ulama, para hakim-hakim. Nggak ada apa-apanya. Dan itu masalah masih hangat. Baru kemarin dibicarakan di majelis. Bukan suatu yang lama, baru kemarin. Ini saya kan mereka berkata, ya Allah ya Syekh, Syekh kita, bicaralah. Tapi Ibnu Rajab terdiam. Sampai khalifah berkata, nggak ada yang bisa menjelaskan di antara kalian. Sudah kalau nggak ada sudah kita tutup majelis. Itu selesai, bubar pulang. Sepulangnya dari majelis, mereka tanyakan, mereka sampaikan ke Ibnu Rajab, wahai Syekh kami yang mulia, Anda tadi kenapa tidak bicara? Kan itu masalah yang kemarin Anda bicarakan di depan kami semua. Dengan penjelasan yang Masya Allah, ilmiahnya, kaidah-kaidahnya keluar semua, usul ini, dalil. Terpecahkan dengan mudah. Kenapa saat itu tadi Anda enggak bicara? Kesempatan emas bagi Anda seharusnya. Apa jawaban Ibnu Rajab? Rahimahullah, beliau katakan, wahai muridku, majlisku bersama kalian kemarin, lillah. Itu majlis untuk Allah. Enggak ada niat kecuali ilmu, pembahasan ilmu. Enggak ada yang diinginkan kecuali itu, masalah ilmu, durus, kajian. Murni untuk Allah SWT, ikhlas, enggak ada yang lain. Tapi majelis tadi, majelis dunia. Makanya beliau menghindar, diam. Kalau seandainya bicara, apa yang didapati? Harga diri. Merasa besar kan? Wong yang lain enggak ada yang bicara. Apalagi ini di depan khalifah, di depan para hakim, para menteri, para gubernur. Sosok Ibnu Rajab sendiri yang tampil di situ, enggak ada yang bisa. Dunia. Bahkan sangat mungkin saja khalifah kagum luar biasa dan akan menunjuk beliau, kamu jadi mungkin kalau sekarang menteri agama atau hakim agung. Karena terbukti enggak ada yang sehebat ini orang keilmuannya. Dunia. Jelinya seorang alim terhadap urusan niatnya. Rahimahullah. Rahmatan wa asiah. Keikhlasan. Sesuatu yang tersembunyi di balik hati. Semakin dia tersembunyi, akan semakin baik dampaknya. Kata Ibnu Rajab rahimahullah, keikhlasan itu seperti aroma dupa yang wangi. Antum tahu dupa kan ya? Yang dibakar di briket atau arang itu. Atau kalau sekarang yang pakai listrik itu. Atau kayu garu yang wangi dari hutan itu. Wangi sekali aromanya ketika dibakar. Orang Arab kebiasaan mereka istijmar itu, jadi dupa wangi atau kayu garu ini dibakar, keluar asap wanginya, aroma wangi, pakaiannya kemudian ditaruh di atasnya, digantung begitu, ini taruh bawah, sehingga asap itu masuk ke sela-sela kain jubahnya atau bajunya. Ketika dipakai nanti, orang akan mencium wanginya. Wangi sekali. Dari apa itu? Asap wangi dari dupa tadi atau garu tadi. Asap itu, dia bersembunyi di dalam, di balik serat-serat kain jubahmu. Enggak tampak. Ini kain kan ada serat-seratnya kain ini. Itu asap, namanya asap, bisa masuk kan, namanya asap. Masuk, semakin tersembunyi, semakin dalam di balik serat pakaian itu. Enggak kelihatan. Tetapi aromanya kecium. Barangnya enggak kelihatan. Beda dengan parfum misalnya. Kalau bab ini, misalnya kamu pakai parfum, kan kadang masih meninggalkan bekas ya, basah atau apa, lemblok begitu, bukaah. Sehingga orang lihat, oh, karena bekas parfum ini ditempelkan di bajunya, kelihatan ada bekasnya. Oh, ya. Tapi asap, apa yang kelihatan? Nggak kelihatan. Namun orang mencium wanginya. Bahkan kadang melebihi parfum itu sendiri. Apalagi kalau garunya yang mahal, dupanya yang mahal. Orang baru masuk pintu sana. Kamu yang di sini sudah mencium baunya. Wanginya siapa ini? Nggak ada yang tahu. Itu wangi bersembunyi di balik serat-serat pakaian dia. Begitulah keikhlasan. Kata beliau, dia tersembunyi di balik kolbu. Nggak ada yang tahu. Tapi orangnya akan dicintai, orangnya akan disenangi oleh mukminin, orangnya akan diterima, kabul, berpengaruh. Tutur katanya, amal perbuatannya. Ibnu Jauzi rahimahullah wa'id disebutkan sangat besar pengaruh Watt yang beliau sampaikan. Kalau bicara ribuan orang jamaah mendatangi masjid majelis beliau dan pada menangis terketuk hatinya. Enggak seperti yang lain. Orang lain bicara efeknya, pengaruhnya enggak sedahsyat itu. Kenapa? Kenapa demikian? Ditanya beliau oleh sang anak, jawab beliau, ya bunayya, laisat naihatul thukla kanaihatul mustajarah. Anakku, tangisan seorang ibu kandung yang ditinggal mati anak kandungnya enggak akan pernah sama dengan tangisan wanita bayaran. Dulu kebiasaan orang jahiliyah Arab, terutama yang kaya tentunya, kalau ada yang mati dari keluarganya, anaknya atau siapa, dia ingin mengesankan ke orang, ke tetangganya, lingkungannya, kalau dia ini keluarga yang hebat, disenangi oleh orang, sehingga kalau ada yang mati, orang merasa kehilangan, orang merasa iba. Bagaimana caranya? Dia sewa perempuan-perempuan, ibarat ibu-ibu, suruh kumpul datang ke rumahnya, kasih makan, dikasih uang untuk nangis. Sehingga nangis berjamaah. Untuk ngesankan ke orang, ini orang berarti Masya Allah keluarga ini. Banyak yang menangisi kematian anaknya. Jadi dia nangis karena dibayar. Gak ada secuil pun rasa ibak di hati ibu-ibu ini tadi. Gak ada sayang, gak ada merasa kehilangan, sedih pun gak ada. Cuman karena dibayar suruh nangis, ya nangis. Gak akan pernah sama dengan tangisan seorang ibu kandung. Dan yang mati adalah anak kandungnya. Yang dia hamil selama 9 bulan. Yang dia rawat semenjak bayi. Dia besarkan dengan penuh kasih sayang. Mati kemudian anaknya. Kayak apa tangisan ibu ini? Sama-sama nangis. Sama-sama keluar air mata. Tapi bedanya ini ibu kandung. Air ini keluar dari lubuk hatinya yang terdalam. Penuh kasih sayang, penuh kesedihan. Yang ini karena bayaran. Gak akan sama. Ucapan keluar dari orang yang ikhlas, jujur. Dengan yang gak ada keikhlasan dalam kalbunya. Pengaruhnya ke orang saat orang dengar apa yang dia ucapkan sampai kepada orang akan jauh beda. Makanya seperti disebutkan, ma kharaja minal qalb dakhala fil qalb, yang keluar dari hati akan masuk ke dalam hati. Artinya keluar dari hati yang ikhlas kepada Allah, murni ingin kebaikan, nasihat, itu yang akan masuk ke hati yang ikhlas pula. Yang cari kebenaran, cari ilmu, cari manfaat. Akan masuk. Kata Ibnu Rajab, rahimahullah, Imam Ahmad. Beliau, ya Allah yang berikan menjadi orang yang terkenal keimamahannya, keilmuannya, istiqomahnya, kegigihannya di atas sunnah, pembelaannya terhadap sunnah, ya. Begitu tenar dan tersohor sampai-sampai Imam Ahmad ketakutan, rahimahullah. Rahmatan wa asyah. Ketakutan fitnah pada dirinya. Sehingga beliau memilih menghindar dari perkumpulan-perkumpulan orang. Nah, ini misalnya ada apa makan-makan bersama atau apa undangan. Bahkan kadang jenazah pun beliau menghindar. Bukan apa-apa, takut. Dan kalau beliau keluar, dilihat orang-orang akan berkerumun dan mendatangi beliau. Oh, itu Imam Ahmad, Imam Ahmad. Itu yang beliau takuti. Semakin beliau menghindar, semakin beliau lari, semakin terangkat namanya. Bahkan tidaklah disebut nama beliau kecuali disanding dengan imamah, dengan gelar imam. Nggak ada orang sebut Ahmad begini, Ahmad bin Hanbal begini, tapi yang mereka sebut Imam Ahmad, Imam Ahmad, dan disebut-sebut terus namanya di majelis, di omongan orang. Imam Ahmad berpendapat begini, ini ajaran Imam Ahmad. Mazhab Imam Ahmad seperti ini, Imam Ahmad tidak begitu, Imam Ahmad begini. Di lisan mereka, Imam Ahmad, Imam Ahmad. Sementara, di waktu yang sama, ada orang-orang yang ingin mendapat hal yang serupa. Disebut-sebut namanya, kan kemuliaan bagi orang. Fulan begini, fulan begitu. Sampai mereka rela membayar orang dengan biaya agar menyebut nama mereka di perkumpulan-perkumpulan orang. Ini kalau ada walimah, apa-apalah, akikah atau makan-makan bareng, jenazah atau apa, yang jelas orang kumpul banyak di situ. Ini yang dibayar tadi sengaja bicara gitu, anu alim fulan begini, fulan berbicara begini, kalau menurut fulan, pendapat fulan begini, fulan, fulan, fulan, dia sebut-sebut supaya dengan tujuan dikenal oleh orang, supaya orang juga menyebut-nyebut dia, oh, fulan katanya begini, pendapat fulan begitu, supaya nama dia terangkat dan disebut-sebut orang dengan bayaran. Namun berakhir semua itu dengan hampa. Gak ada yang nyebut dia. Dan orang gak butuh untuk nyebut dia. Orang gak perlu. Dia dikenal atau tidak, orang gak mikir. Sia-sia semua usahanya. Padahal dengan rekayasa sedemikian rupa, dengan kesengajaan untuk dirinya disebut-sebut dan dikenal, bayar lagi. Ini Imam Ahmad dengan segenap kemiskinannya, keterbatasannya, bahkan lari menghindar dari perkumpulan-perkumpulan orang karena takut, malah semakin disebut, malah itu yang dikenal, itu yang dibutuhkan orang. Maka keikhlasan bukan sesuatu yang bisa kita rekayasa, bukan sesuatu yang bisa kita beli, tapi perjuangan, upaya, mujahadah, memerangi diri untuk bisa istiqomah dalam keikhlasan kepada Allah. Beberapa yang membuat orang itu lalai dari keikhlasannya, senang dengan dunia dan riya. Satu, ya gila pujian. Cinta dan senang sekali kalau dipuji orang. Dan itu dia nikmati. Yang kedua, takut dari celaan. Nggak mau dan jangan sampai dicela orang. maka dia turuti apa yang orang mau. Kamu gak akan dipuji oleh orang kecuali saat kamu sesuai dengan apa yang mereka maukan. Nah, ini orang gak siap untuk dapat celaan, makian, dikucilkan, dibenci orang. Karenanya kemudian riya. Yang ketiga, karena tamak, ambisi untuk mendapati apa yang di tangan orang. Apa yang ada pada mereka, entah apapun itu bentuknya. Karena sebab-sebab itu, orang terseret dan terjerumus dalam perkara yang menodai keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah a'immatuna salafus saleh mendidik kita. Imam Ibnu Abi Mulaikah rahimahullah berkata, adraktu 30 min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafun nifaq ala nafsihi ma minhum ahad yaqul innahu ala iman Jibril wa Mikail alaihi wassalam. Kata Ibn Abi Mulaikah, aku menjumpai 30 sahabat Nabi, semuanya takut kemunafikan pada diri mereka, takut riya, takut nifaq. Enggak ada satupun yang aku jumpai yang menganggap imannya seperti iman Jibril dan Mikail. Padahal seperti yang kita tahu sebagaimana iman para sahabat Nabi. Tapi tetap saja mereka tidak merasa tenang. Hasan Al-Basri rahimahullah juga disebutkan, ma khafahu illa mu'min wala aminahu illa munafik. Nifaq tidak akan ditakuti kecuali oleh seorang mukmin. Kalau jujur dia beriman, dia akan takut dari segala kemunafikan termasuk riya. Dia akan takut, terancam, dan tidak akan merasa aman kecuali munafik. Yang selamat orang yang takut. Kemudian dia jaga-jaga, mawas diri. Ya gampangnya misalnya lingkungan kamu. Kalau kamu takut, artinya takut kecurian, takut ada maling, maka langkah kamu harus ada ronda ini. Harus ada yang jaga. Karena ketakutan itu, maka aman kamu. Tapi kalau orang kemudian ceroboh dan terlalu pede, gak akan ada maling, takut dia masuk sini, tidur aja sudah semua. Ya kemalingan akhirnya. Demikian para a'immah dan para ulama salaf. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita juga butuh segala yang membuat syaitan itu lari menjauh dari kita, karena syaitan yang membisik-bisikkan dan menggoda niat dan keikhlasan. Kapan dan bagaimana syaitan lari ya harus dipelajari. Saat azan, artinya dekatlah dengan sholat, qiraatul Quran, sujud tilawah, Setan murka sekali ketika orang sujud baca ayat sajdah isti'adzah billah minasyaitan, doa saat keluar masuk rumah, saat makan selesai makan, muhafazah, dia jaga doa-doa pagi, petang, seusai sholat dan yang lain-lain, melindungi dan menjaga diri kita dari segala gangguan syaitan. Itu semua butuh perhatian dari kita. Dan tidak kalah pentingnya tadzakurul maut, mengingat kematian. Oh, masing-masing kita pasti akan mati, ajal. Artinya kalau itu disadari dan diingat, setelah mati apa yang berguna bagimu, yang menemanimu di kuburmu di barzakh, kemudian nanti di akhirat yang muji-muji kamu sudah enggak ada. Di saat itu tidak akan bersamamu, tidak akan tersisa selalu bersamamu kecuali keikhlasanmu. Hanya itu yang menyelamatkan kamu. Hanya itu yang menyelamatkan kita. Bersama kita. Kalau saja orang sadar mengingat hal itu, dia akan jaga dan sayang keikhlasannya dalam setiap amal ibadahnya. Kita sengaja perpanjang poin yang pertama ini karena dia yang sangat penting dan pokok intisari dari kehidupan ini, ikhlas. Karenanya Allah ciptakan langit bumi, karenanya Allah turunkan kitab suci, Allah utus para rasul, Allah ciptakan jannah wa nar, Allah ciptakan jin manusia. Ya karena keikhlasan ini. Ibadatullah wahdah la syarikalah. Maka pantas untuk selalu diingat dan dijaga oleh kita. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada sesi kedua nanti. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.